Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani a'azani wa a'azakumullah barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini sambil kita menanti waktu berbuka puasa, maka selayaknya kita manfaatkan waktu ini dengan beribadah kepada Allah, khususnya dalam bentuk kita mempelajari sebagian dari ilmu-ilmu agama ini, yang mudah-mudahan ini termasuk upaya kita meraih kebaikan sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan, maka dia dijadikan sebagai orang yang faqih, orang yang faham, orang yang berilmu tentang perkara agamanya. Maka untuk bisa menjadi orang yang faham atau berilmu dengan ilmu agama ini, salah satu caranya dengan belajar, mempelajari ilmu syar'i. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan mempelajari ilmu syar'i ini, insyaallah ta'ala kita akan meraih kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki terhadap hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin akhwani a'azani wa a'azakumullah. Pada sore hari ini, karena beberapa hari yang akan datang, kita akan memasuki atau akhir-akhir Ramadan, yakni hari Idul Fitri, ya. Maka pada kesempatan sore hari ini dan juga masih ada sisa waktu nanti beberapa hari yang akan datang, mudah-mudahan kita akan membahas tentang adab-adab yang harus diperhatikan oleh setiap muslim, khususnya dalam menyambut dan merayakan hari Idul Fitri ini. Nah, di sana ada beberapa adab yang diperhatikan khususnya manakala terjadi pada hari Id, hari raya Idul Fitri. Nah, ada beberapa adab yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal dengannya. Nah, insyaallah kita akan nukilkan pembahasan ini dari beberapa kitab para ulama yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya ikhwan yang juga perlu diperhatikan di sini adalah pada hari Idul Fitri itu nanti, maka disunnahkan bagi kita yang pertama adalah yakni al-ghuslu lil aid atau al-ghuslu qabla al-aid. Disunahkan bagi orang yang akan melaksanakan salat Id untuk apa? Mandi lebih dahulu. Baik. Tentang mandi atau al-ghuslu qabla al-aid, mandi sebelum Id, ini sudah masyhur. Namun perlu diperhatikan, hal ini juga diamalkan oleh para salaf sebelum mereka keluar untuk menunaikan salat Id. Baik. Di antaranya diceritakan oleh Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kana yaghtasilu yawmal fitri qabla ay yaghdwa ila al-musalla. Kata Nabi rahimahullah bahwasanya Abdullah bin Umar beliau mandi pada hari Idul Fitri sebelum beliau berbagi-bagi hari menuju ke Tanah Lapang untuk melaksanakan sholat Aid. Nah, demikian pula Al-Imam Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah beliau berkata, Sunnatul Fitri salatun. Sunnah pada hari Idul Fitri itu ada 3 hal. Yang pertama al-mashyi ilal musalla, yakni berjalan menuju ke Tanah Lapang, tempat salat. Yang kedua wal aklu qabla al-khuruj, makan sebelum keluar ke Tanah Lapang. Artinya makan naam dengan makanan sebelum menuju ke Tanah Lapang melaksanakan salat Id. Ini juga termasuk sunnahnya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga waliktisal dan mandi. Nah, artinya ma'asyiral muslimin, perkara mandi sebelum menunaikan salat Id itu perkara yang masyhur di kalangan salaf. Meskipun di sana tidak kita dapati hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang menjelaskan perkara itu. Artinya riwayat-riwayat yang marfu sampai kepada Rasulullah tidak ada. Namun dari afar-afar para ulama salaf, dari kalangan sahabat, tabi'in dan yang lain-lain, maka banyak sekali perkara ini. Sehingga ikhwani a'azani wa asyakullah, mandi ketika menunaikan salat atau akan melaksanakan salat Id dan keluar ke Tanah Lapang menuju pelaksanaan salat Id, ini adalah na'am banyak sekali riwayat-riwayat yang sahih. Sehingga Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah beliau mengatakan yustahabu ayyatatahara bil ghusli lil Id, disunahkan untuk bersuci atau mandi, ya, bersuci dengan cara mandi, yakni untuk melaksanakan salat Id. Kenapa? Wa kana Ibnu Umar yaghtasilu yaumal fitri. Ibnu Umar beliau mandi pada hari Idul Fitri. Baru ya dalika an Ali radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan tentang perkara ini dari Ali radhiyallahu anhu. Wa bihi qala Al-Qamah, dengan ini pula Al-Qamah berkata, wa Urwah, demikian pula Urwah bin Zubair, wa Atha, wa Naqai, wa Sya'bi, wa Qatadah, wa Abu Zanah, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ibn al-Mundir rahimahullah ajma'in. Nah, seperti itu. Karena itu ma'asyiral muslimin ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah, dari kalangan para sahabat dan para tabi'in dan juga para a'immatus salaf, maka masyhur bahwasanya mandi sebelum menunaikan salat Id itu disunahkan, ya. Artinya sudah menjadi perkara yang biasa karena kita ingin berhias di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk berpenampilan indah ketika hendak melaksanakan salat. Seperti itu. Kemudian ya akhwani a'azzani wa a'azzakumullah, adab kedua yang juga harus diperhatikan pula selain mandi bagi orang yang akan menunaikan salat Id, yaitu at-tajammul fil Id. At-tajammul fil Id artinya, yakni at-tajammul fil Id artinya adalah nah, berpenampilan indah, berhias dan berpenampilan indah untuk menunaikan salat Id. Nah, artinya apa ya ikhwan? Bahwa ketika kita selesai mandi, tentu kita menggunakan, ya, berpenampilan indah ketika mau salat Id, itu salah satunya adalah dengan kita memakai baju yang terbaik, yang bagus, yang bersih, memakai harum-haruman dan sebagainya. Kalau toh kemudian yang baru pun juga boleh dan tidak mengapa. Apa dasarnya sebuah hadis riwayat yang disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang menceritakan tentang kisah bapaknya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, aqada Umaru radhiyallahu anhu jubbatan min istabraqin tuba'u fis suq. Bahwa Umar beliau membeli sebuah jubah, ya, yang terbuat dari istabrak, yaitu sutra, sutra yang lembut. Tuba'u fis suq, yang dia beli dari pasar. Fa'akhadaha, kemudian beliau pun mengambilnya atau membelinya. Wa'atabiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian jubah yang baru itu, yang baru dibeli yang bagus itu dari sutra, dibawa untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibta hadihi tajammal biha lil aid wal wufud. Wa Rasulullah, ibta hadihi, ya, na'am, artinya belilah ini ya Rasulullah, belilah baju ini, baju yang bagus yang terbuat dari sutra ini. Tajammal biha, untuk kau pakai atau anda pakai berhias atau berpenampilan indah dengan pakaian ini, lil aid wal wufud, dalam rangka untuk berhari raya dan juga untuk menyambut para tamu. Nah, perhatikan ini syahidnya. Kata Umar, tatkala beliau memiliki apa, menampakkan apa, memperlihatkan kepada Rasulullah ada jubah yang bagus yang terbuat dari sutra yang lembut, ya, dibawa kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, ibta hadihi, belilah ini, ya, belilah ini. Untuk apa? Pakaian yang bagus tadi, tajammal biha, agar engkau berhias atau berpenampilan indah dengan pakaian tersebut, lil aid wal wufud, untuk menunaikan salat Id dan juga untuk menyambut para tamu. Begitu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallam berkata kepada Umar, innama hadihi libasu man la khalaqa lahu. Sesungguhnya pakaian ini, yaitu yang terbuat dari sutra yang bagus lembut tadi ini, adalah untuk orang, pakaian bagi orang yang tidak mendapatkan bagian nanti di akhirat. Nah, artinya apa? Rasulullah menolak diberi pakaian itu karena terbuat dari sutra, di mana pakaian yang terbuat dari sutra tidak boleh dipakai untuk laki-laki. Kalau dipakai bagi laki-laki, dia berdosa, ya, dan nanti di akhirat tidak akan diberikan pakaian seperti itu. Karena itu Rasulullah katakan, tatkala diminta Umar untuk membeli baju itu, ya, na'am, Rasulullah hanya mengatakan, innama hadihi libasu man la khalaqa lahu. Sesungguhnya ini hanyalah pakaian bagi orang yang tidak punya bagian nanti di akhirat, yaitu na'am, dengan pakaian sutra tersebut. Syaratnya di sini, ma'asirul muslimin, bukan dilarangnya apa hal tersebut, tetapi maksudnya adalah kalimatnya yang dikatakan Umar, ya Rasulullah, ibta hadihi tajammal biha lil aid wal wufud. Wa Rasulullah, belilah ini, yakni baju yang bagus ini, ya, yang tadi ternyata terbuat dari sutra, yang untuk apa, berpakaian bagus tadi, tajammal biha, agar engkau pakai dia untuk berhias, untuk berpenampilan indah, lil aid, dalam rangka, ya, berhari raya, wal wufur, dan juga untuk menyambut para tamu. Nah, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan juga Al-Imam Muslim, di dalam sahihnya. Maka, dari hadis yang mulia ini, para ulama mengatakan, disunahkan bagi orang yang berhari raya untuk berpenampilan indah, berpenampilan bagus, apakah itu dengan baju yang baru, dengan baju yang tidak baru tapi bersih dan bagus masihan. Nah, dalam rangka apa? Untuk berhari raya, karena itu adalah hari kegembiraan, hari kesenangan, ya. Nah, dan ini masyhur di kalangan para sahabat. Andaikan itu tidak boleh, tentu Umar tidak akan berkata seperti itu. Dan Umar mengatakan seperti itu, minta Rasulullah agar beli baju itu, agar dipakai berhias, atau dipakai untuk melayani para tamu yang datang, menyambut para tamu. Itu menunjukkan bahwa asalnya boleh berhias dengan pakaian indah, pakaian bagus, na'am, untuk bahir raya. Dan ini masyhur di kalangan para sahabat. Hanya saja Rasulullah tadi menolak membelinya, karena ternyata pakaian terbuat dari apa? Dari sutra. Itu saja, ya. Sehingga beliau tidak mau membelinya, tidak mau memakainya. Andaikan terbuat dari yang selain sutra, tentu insya Allah beliau akan mengambilnya dan dipakai untuk berhias dengannya. Maka dari riwayat-riwayat tadi, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau juga mengatakan, wa qad dalla hadzal hadis ala at-tajammuli lil aid. Ya, maka hadis ini menunjukkan bolehnya atau na'am disunahkannya, yaitu at-tajammul lil aid, untuk berpenampilan indah dalam rangka menyambut Id atau berhari raya. Baik, berarti ini ada sunnahnya. Boleh kalau kita kemudian apa? Naam, mau pakai baju baru, baju bagus, tidak dilarang dalam perkara ini. Yang penting bukan untuk kesombongan, bukan untuk kesombongan ataupun untuk yakni kesenangan semata, tapi karena untuk kebahagiaan. Sebab apa? Kalau kita sombong ya dengan pakaian yang indah, dengan pakaian yang bagus ya, maka hati-hati, tidak boleh yang demikian ini. Karena Rasulullah juga pernah mengatakan, la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada seseorang pada hari kiamat, yaitu bagi orang yang dia menurunkan kain sarungnya atau kain bajunya hingga di bawah mata kaki, batara, karena kesombongan, karena sombong. Maka kalau sombong aja jelas dilarang ya, dalam semua hal, baik pakaian, baju, celana, sarung, apa-apa saja, itu jelas dilarang. Demikian pula berpenampilan indah, bagus-bagusan, kalau itu dalam rangka kesombongan, tidak boleh. Tapi kalau untuk naam, menampakkan kebahagiaan, kegembiraan di hari raya, maka yang demikian disunnahkan. Kalau begitu, sudah beli baju baru semua belum? Belum ini ya? Nah, ya, syukur-syukur kalau baju lama tapi masih bagus, bisa dipakai, ya sudah, pakai itu aja, tidak mesti baru ya. Karena bagus atau indah itu tidak mesti baru. Tapi kalau insya Allah ada kemampuan, kita beli baju yang bagus, yang baru, tidak mengapa. Nah, dan tidak dilarang dalam ajaran agama kita ini. Thayyib, barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin, setelah kita mandi, kemudian kita berpenampilan indah, maka nah, yang ada berikutnya, yang juga disunahkan bagi orang yang hendak melakukan sholat Id, yaitu disunahkan makan lebih dahulu sebelum keluar menuju ke tanah lapang untuk sholat. Ya, jadi disunahkan untuk makan lebih dahulu. Nah, banyak riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan perkara ini. Di antaranya, ikhwan, disebutkan dalam riwayat dari hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari Muslim dalam sahihnya, an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamarat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beliau tidak keluar, yakni tidak keluar dari rumahnya untuk menuju ke lapangan melaksanakan salat Id pada hari Idul Fitri, hatta yakula tamarat, sampai beliau makan beberapa tamar, beberapa butir kurma. Seperti itu. La yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamarat. Naam, seperti itu ya. Dalam riwayat yang lain juga dari hadis Anas, wa yakuluhunna witran, dan beliau memakan bilangan apa kurma tadi sebanyak ganjil, bilangan ganjil. Artinya beliau memakan butiran-butiran kurma tadi sebanyak hitungan bilangan ganjil ya. Apa itu 3 atau 5 atau lebih dari itu boleh. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan di sana, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul fitri lam yakhruj hatta yaqula tamaratin yaquluhunna ifrada. Ya, yaquluna ifrada, tapi tambahan ini ziyadah, ini tambahan-tambahan ya. Baik. Ada tambahan ini. Artinya ifrada itu satu persatu. Ya, ganjil. Artinya apa? Rasulullah tidak keluar sampai beliau memakan lebih dahulu beberapa butir kurma dengan hitungan satu persatu, yakni ganjil. Wallahu a'lam. Ini semua menunjukkan pada kita ya ikhwan, disunahkannya hal tersebut, ya. Naam. Dan para ahlul ilmi mengatakan seperti itu. Di antaranya Al-Imam At-Tirmidzi setelah membawakan hadis-hadis tentang ini, beliau katakan, wal amalu ala hadal hadis inda aktsari ahli ilmi na'am yustahabbuna ayyakhrujar rajulu ilal aqilal id mashiyan wa ayyakula syai'an qabla ayyakhruja fi salatil fitri. Ya, na'am, para ahli ilmi mereka mengamalkan hadis-hadis ini ya, dan mereka menyunahkan keluarnya seseorang ya untuk melaksanakan id ini dengan cara berjalan lebih bagus. Kemudian sebelum itu dia makan beberapa makanan ya sebelum keluar dari rumahnya. Itu kalau mau pakai kurma, bagus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekali lagi itu bukan suatu keharusan, dalam arti tidak harus dengan kurma. Kita mau pakai makan roti, kue-kue yang lain atau nasi atau apa saja, maka yang demikian dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Lalu apa hikmahnya? Naam, al-hikmah fil akli qabla shalah. Apa hikmahnya? Makan sebelum kita menunaikan salat Id. Kata para ulama, disebutkan dalam Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, an la yadunna ya, dhanun luzumu shaum hatta yusalli al-Id, fa ka'annahu arada sadda hadhihi dhari'ah. Artinya apa? Kata Nabi Ibnu Hajar, hikmah disunahkannya makan sebelum menunaikan sholat id adalah supaya orang-orang tidak mengira, tidak menyangka bahwa puasa masih terus berjalan sampai saat itu, ya. Sampai dia menunaikan sholat id, ya. Seperti tujuannya ini seolah-olah kata Al-Hafidz dalam rangka untuk menutup jalan-jalan anggapan yang demikian itu dari orang-orang yang punya anggapan. Artinya adalah apa? Yakni supaya orang tidak mengira bahwa hari itu masih puasa. Ya, karena itulah sebelum menunaikan sholat id, ba'da sholat subuh, sebelum berangkat ke tanah lapang, mari kita makan, kita minum. Untuk menunjukkan bahwa hari itu sudah tidak puasa lagi. Ya, nah hari itu adalah hari id, hari raya, tidak boleh puasa dan tidak ada puasa lagi di pada hari itu. Begitu. Nah, oleh karena itu disunahkan kita mengambil makanan atau minuman enam di antaranya untuk hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini disebutkan para ulama di antara Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari seperti itu. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallam la yakhruju yawmal fitr hatta yat'am wa yawman nahar la ya'kulu hatta yarji'a fayakulu min nasikatih. Artinya apa? Kata Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW tidak keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan lebih dahulu. Dan beliau pada hari Nahar, pada hari Idul Adha, beliau tidaklah makan sampai nanti dia pulang dari sholat Id, kemudian menyembelih dan beliau memakan sebagian dari sembelihannya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian dari sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, wa amma fi Idul Adha fakana la yad'amu hatta yarji'a minal musalla fayakulu min adhiyatihi. Ya. Maka adapun pada Idul Adha beda dengan Idul Fitri. Beliau tidaklah makan sampai beliau pulang dari tanah lapang lalu beliau makan dari hasil sembelihannya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Demikian pula pernyataan Imam Syaukani dan para ulama lain tentang permasalahan ini. Jadi ikhwat, kesimpulannya, maka disunahkan bagi orang yang akan melaksanakan sholat Id untuk makan lebih dahulu. Apakah itu dengan makan beberapa butir kurma, ya, kemudian atau kue-kue atau yang lainnya, maka tidak harus dengan kurma, tapi boleh dengan yang selain itu. Intinya dan tujuannya atau hikmahnya adalah untuk menunjukkan ya bahwa hari ini adalah hari Id, tidak puasa lagi atau bukan hari Ramadan lagi. Ya, maka ba'da subuh sebelum kita keluar ke lapangan, kita makan dulu ya, untuk menunjukkan dan memastikan hari ini hari raya, bukan Id dan tidak berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Setelah kita mandi, setelah berpenampilan indah atau makan sebelum kita keluar, sekarang kita masuk adab yang berikutnya, yang keempat, yaitu al-khuruj ilal musalla. Ya, keluar menuju ke tanah lapang. Nah, perhatikan ini ya. Keluar menuju ke tanah lapang. Baik. Tentang masalah ini ya, kawan, ini menunjukkan bahwa sholat Id yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di mana? Di tanah lapang, di musalla. Musalla itu ya nama untuk tempat sholat, yaitu yang berupa padang atau tanah lapang yang luas di Madinah. Ya, nah, bahkan Nabi pun beliau keluar dari masjidnya menuju ke musola ini untuk menunaikan sholat Id. Ya, meskipun di Masjid Nabawi memiliki banyak keutamaan, ya, sholat di dalamnya itu memiliki banyak keutamaan, namun tetap beliau keluar menunjukkan sunahnya demikian. Hal itu sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa hadis. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahruju yaumal fitri wal adha ilal musalla, fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri dan juga Idul Adha menuju ke musalla, tanah lapang. Maka pertama kali yang beliau lakukan di tanah lapang tersebut langsung melaksanakan salat Id. Artinya begitu beliau keluar, maka para jamaah atau kaum muslimin yang sudah menunggu tanah lapang langsung segera salat bersama imam, yakni dalam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis Ibnu Umar yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqdu ilal musalla wal anazatu baina yadayhi tuhmalu wa tunsabu bil musalla baina yadayhi fa yusalli ilaiha. Perhatikan ini. Dalam hadis Ibnu Umar diceritakan oleh beliau, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pergi menuju ke tanah lapang dan beliau sedang membawa anazah. Anazah itu semacam tongkat atau lembing, ya, tombak kecil atau tombak, ya. Tombak yang beliau bawa di tangannya. Beliau bawa, kemudian beliau tunsabu, ditancapkan tombak itu, ya, di lapangan, bil musalla baina yadaihi, di hadapan beliau. Fa yusalli ilaiha, lalu beliau salat menghadap ke arah tombak atau lembing tersebut yang ditancapkan sebagai sutrohnya. Maka ini menunjukkan kepada kita sunnahnya, ya, salat apa? Keharusan untuk salat menghadap ke arah sutroh. Apalagi ya Rasulullah biasa di tanah lapang ketika beliau mau salat Id, mengimami salat Id, maka beliau membawa tombak, atau dalam riwayat yang lain disebutkan semacam panah, anak panah yang kemudian ditancapkan di hadapannya, lalu beliau sholat menghadap ke arahnya. Syaitnya di sini adalah, yakni beliau keluar ke lapangan, menunjukkan bahwa disunahkan atau termasuk sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu adalah apa? Di tanah lapang. Khuruj ilal musalla, keluar menuju ke tanah lapang. Dan ini perkataan, ya, mayoritas para ulama dalam masalah ini. Kecuali kalau ada udzur, apakah udzurnya itu berupa hujan atau yang lainnya, maka boleh kemudian sholat, ya, tidak di tanah lapang, tapi di masjid atau di tempat lain yang memungkinkan kita sholat di dalamnya untuk menghindari hujan. Dan masalah ini banyak, termasuk di antaranya hadis yang disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, jadi Abu Dawud dan yang lain. Pernah terjadi di zaman Nabi seperti itu. Annahu asabahum matar. Ketika Rasulullah salat, tiba-tiba turun hujan. Fi yaumi idin, pada hari Id. Fasalla bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal Id fil masjid. Lalu kemudian beliau salat Id di dalam masjid. Hadisnya diriwayatkan Abu Dawud, namun saya sanadnya ada kedhaifan atau kelemahan. Namun meskipun demikian, ikhwani a'azani wa a'azakumullah, para imam sepakat bahwa apabila tidak memungkinkan untuk sholat di tanah lapang karena uzur, terjadi uzur atau hujan atau yang senisnya, maka sholu fil masjid. Maka mereka sepakat bolehnya untuk melaksanakan sholat di dalam masjid. Apa dalilnya? Naam, dalil-dalil umum sebagaimana perintah Allah, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Enggak mampu di musala karena ada udzur, ya di mana yang memungkinkan, di masjidkah atau yang selainnya. Ya, dalam ayat yang lain, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, ya, dan Allah tidak menjadikan bagi kalian agama ini sebagai sesuatu yang memberatkan. Seperti itu. Nah, demikian. Keluar menuju ke tanah lapang ini, ya kawan, disebutkan oleh para ulama, ini ya seluruhnya dimanapun tempat kecuali di Masjidil Haram yang ada di Mekah. Dalam permasalahan ini, ya kawan, para ulama membahas khusus ya tentang apa sholat khusus di Masjidil Haram. Itu boleh di Masjidil Haram, yaitu di dalam masjid, ya, karena itu tempat yang lebih luas daripada tempat-tempat manapun di kota Mekah. Tidak ada tempat tanah lapang atau padang rumput atau padang ilalang yang lebih luas daripada tempat yang ada di Masjidil Haram itu sendiri. Ya, samping itu, itulah ijma' para ulama dalam perkara ini, na'am, dikhususkan. Karena tidak ada yang tempat di muka bumi ini yang lebih afdal dimanapun daripada apa? Di Masjidil Haram. Karena itulah, maka ini pengecualian bagi tempat-tempat manapun. Bahkan di Madinah sendiri, meskipun sholat di Masjid Nabawi, sholat di dalamnya itu berapa kali lipat dibanding sholat di tempat lain? 1000 kali lipatnya. Kalau 100.000 itu di Masjidil Haram, ya. Sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat, ya. Seperti sholat 100.000 kali lipat dibanding sholat tempat lain, ya. Sedangkan kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipatnya. Namun bersamaan dengan itu beliau tetap keluar dari masjidnya menuju ke musalla atau tanah lapang, ya. Menunjukkan kepada kita sunnahnya memang demikian. Namun perkecualian, kekhususan di Masjidil Haram. Kenapa? Dulu para sahabat yang masih hidup di sana, mereka pun juga sepakat tidak keluar dari Masjidil Haram meskipun pada hari Id, ya, begitu. Nah, demikian pula di masa tabi'in, seterusnya tidak ada yang mengingkari hal itu, menunjukkan fadilah keutamaan yang sangat besar dalam perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, seperti itu. Kemudian ya ikhwan, termasuk adab lain yang juga harus diperhatikan bagi orang yang sholat Id yang berikutnya adalah az-zihar wal-iyab ilal musallah. Tentang apa itu? Pergi menuju ke lapangan dan pulang dari tanah lapang. Hendaknya disunahkan untuk menyelisih jalan. Artinya melewati jalan yang berbeda. Antara kita pergi menuju ke tanah lapang, kemudian kita pulang dari tanah lapang menuju ke rumah kita, disunahkan bagi kita untuk apa? Untuk mencari jalan yang berbeda, ya, jalan yang berbeda dari jalan semula. Seperti itu. Hal ini ma'asyiral muslimin disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dan juga yang lainnya, ya, sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafat tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pada hari Id beliau menyelisih jalan, maksudnya melintasi jalan yang berbeda antara datangnya dan perginya, antara datangnya atau pulangnya. Maka menyelisih jalan maknanya mencari jalan yang berbeda, ya, antara perginya maupun pulangnya tersebut. Di sana masih banyak riwayat-riwayat yang lain, ya, tentang masalah ini panjang lebar. Maka para imam, ya, mereka semua mengatakan tentang hadis ini menunjukkan apa? Disunahkannya hal tersebut. Lalu apa hikmahnya? Apa keutamaan dan hikmahnya? Di sini para ulama berbeda-beda di dalam menjelaskan hikmah di balik sunahnya atau perintah sunahnya menyelisih jalan atau mencari jalan yang berbeda antara perginya dan pulangnya. Yang paling bagus dari penjelasan para imam dalam masalah ini di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Kata beliau di Zadul Ma'ad juz yang pertama halaman 448. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhalifu at-tariq yaumal 'id. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyelisih jalan pada hari Id, yakni menempuh jalan yang berbeda. Fayadhabu fi tariqin wa yarji'u fi akharin. Ya, beliau pergi melewati satu jalan dan beliau pun pulang pada jalan yang selainnya. Wa qila, ada yang berpendapat, apa hikmahnya? Liyusallima ala ahli tariqain. Tujuannya yang pertama, hikmahnya adalah untuk bisa mengucapkan salam kepada orang-orang yang dilewati di dua jalan tersebut. Semakin banyak ketemu orang, semakin banyak salam. Ya atau tidak? Berarti semakin banyak kebaikannya. Begitu. Maka kalau misalnya tadi di jalan tertentu kita ketemu si A, si B, si C, si D. Nah di jalan lain kita ketemu orang yang berbeda. Nah semakin banyak orang yang kita ketemui, maka kita bisa mengucapkan salam kepada mereka. Jadi ingat ya kawan, banyak sekali fadilah yang sangat besar tentang keutamaan ya mengucapkan salam. Bahkan ini termasuk satu upaya ya timbulnya kasih sayang di antara kaum muslimin. Nah, wakilah ada pula yang berpendapat liyanala barakatihi al-fariqan, yakni agar bisa meraih keberkahan ya pada dua jalan yang berbeda itu. Nah, tadi mengucapkan salam. Ini kedua, ada yang berpendapat untuk mencari berkah. Keberkahan ya pada dua jalan yang ditempuh yang berbeda tadi. Ya. Nah, ini subhanallah. Ya, ini penjelasannya Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qila ada pula yang berpendapat liyaqdiya hajatan min apa man lahu hajatan hajata min huma. Artinya apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi hajat, memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang punya kebutuhan ya pada dua jalan tersebut. Artinya ketika beliau melewati jalan yang pertama tadi, misalnya ketemu dengan orang yang punya keperluan sama beliau, maka beliau bisa melaksanakan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang minta bantuan atau punya hajat kepada beliau. Kemudian di tempat lain, bila bertemu dengan orang lain juga ingin berhajat pada beliau, beliau bisa memenuhinya. Ah begitu. Ini di antara faedah atau hikmah dari menyelisih atau berbeda jalan tadi. Wa qila liyudhira syi'a'iral Islam, dalam rangka untuk menampakkan syiar-syiar Islam fi sa'a'il apa? Naam, fi sa'izil hajat wat tariq atau wat turuq. Naam, artinya apa? Menampakkan syiar-syiar Islam ya ketika melewati jalan tersebut ya. Nah, seperti itu. Dan ada pula yang berpendapat mungkin inilah yang paling kuat dari hikmah-hikmah tersebut ya, yakni supaya dengan kita kaum muslimin ya banyak melewati jalan, apalagi berbondong-bondong di sana-sana kaum muslimin, di jalan ini ketemu kaum muslimin, di jalan itu ketemu kaum muslimin, maka ini syiar Islam sangat nampak sekali. Apalagi ya semua wanita berbusana muslimah, laki-lakinya masya Allah menampakkan kegembiraan dengan pakaian-pakaian Islam. Ini syiar Islam yang nampak jelas pada waktu itu tersebut. Waqila ya liyadhidhal munafiqin biru'yatihim izzatal Islam wa ahla wa qiyami syair. Ya, ada pula yang berpendapat maknanya adalah apa faedahnya atau hikmah kita menyelisih jalan tadi adalah untuk membuat marah. Membuat marah-marah atau benci orang-orang munafik ya, yang mana mereka melihat kemuliaan Islam dan kaum muslimin ya, dan tegaknya syiar-syiar Islam ya di tengah-tengah kaum muslimin tersebut. Nah, masya Allah ya. Coba perhatikan. Kalau orang-orang munafik yang tidak senang dengan Islam sebenarnya, meskipun mereka zahirnya menampakkan keislaman, iya, maka dengan Islam itu nampak guyub, nampak begitu banyaknya kaum muslimin, ya, nah, mereka marah itu, benci, tidak suka dengan ya Islam begitu sangat kentara pada waktu pagi hari di apa bulan Syawal itu pada habis salat Id, ya, nah seperti itu. Maka syiar-syiar Islam begitu nampak kaum muslimin begitu banyaknya, demikian pula para wanitanya menutup aurat semua, laki-lakinya berpakaian sunnah semuanya, masya Allah. Itu membuat orang munafik jengkel itu, marah itu. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Waqila litaksura syahadatul baqa fa inna dhahaba ila al masjid wal musalla ikhda khutuwatihi atau na'am ikhda khutuwatihi tarfa'u darajatan wa ukhra tahuttu khati'atan hatta yarji'a ila manzilihi. Nah, ada yang mengatakan tujuannya adalah untuk memperbanyak ya persaksian bagi jalan tersebut terhadap langkah-langkah kaki kita. Artinya apa? Semakin banyak langkah kaki kita menempuh jalan menuju ke masjid atau ke tanah lapang tempat kita sholat id itu, maka menjadi saksi bagi kita ya bahwasanya kita telah melakukan kebaikan. Demikian pula dengan langkah-langkah kaki kita yang kita gunakan berjalan ya dari satu jalan yang satu kepada jalan berbeda tadi, maka ingat pada pembahasan hadis yang sahih disebutkan, maka satu langkah mengangkat satu derajat dan langkah-langkah lain itu menghapus dan menghilangkan dosa-dosa dan kesalahan sampai kita tiba di rumah kita. Nah, ada yang demikian pendapatnya. Wakila ada pula yang mengatakan pendapatnya, innahu lidzalika kullahu wa li ghairihi minal hikamil lati la yakhlu fi'lahu anha. Ya, ini pendapat yang paling sahih katanya. Kata Syekh Zaid katakan begitu, katanya Syekh Ibnu Qayyim juga. Yakni tujuannya adalah, hikmahnya adalah ya untuk menampakkan semua hikmah yang disebutkan tadi dari awal hingga akhir. Ya, karena apa? Karena perbuatan Nabi SAW itu tidak kosong, tidak sepi dari hikmah. Artinya apa? Nah, meskipun dalam syariat ini tidak dijelaskan apa hikmah kok Rasulullah menempuh jalan yang berbeda dari satu berangkatnya maupun pulangnya. Nah, kalau tadi disebutkan hikmahnya A, B, C, D, dan seterusnya tadi, maka disebutkan yang terakhir hikmahnya ya untuk seluruh perkara yang disebutkan tadi. Karena apa? Perbuatan-perbuatan Nabi yang beliau lakukan itu tidak lepas, tidaklah kosong dari hikmah-hikmah yang banyak. Meskipun hikmah itu terkadang kita ketahui dan terkadang tidak kita ketahui. Bahkan ya akhwat, ini pendapatnya Luqayyim ya. Nah, itulah hikmah-hikmahnya. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan lebih dari 20 hikmah. Ya, naam, disunahkannya menempuh jalan yang berbeda ketika kita menuju ke lapangan maupun pulang dari tanah lapang. Ini 20 lebih hikmah yang disebutkan oleh beliau. Ringkasnya ya kawan, khulasah dari ini semua, annal muslima ya'malu bisunnah. Ya, naam, alimal hikmah awlam ya'lam. Ya, baik seorang muslim itu hendaknya disunahkan untuk mengamalkan apa yang disunahkan Rasulullah, yakni kalau bisa kita menempuh jalan yang berbeda tatkala menuju ke lapang maupun balik pulang ke rumah. Misalnya kalau kita sholat di lapangan sini, rumahnya Pak Pres di situ. Ya lewat dari sini dulu, nanti mulanya muter lewat sana. Begitu ya. Nah, gitu ya. Enggak apa-apa. Ya, seperti itu. Ya, artinya begitu. Ibrahim juga begitu. Berangkat dari sini lewat musala. Ya, nanti putarnya lewat sana. Ya, begitu ya. Nah, ini juga demikian. Ya, dalam rangka menghidupkan sunnah. Wallahu a'lam. Maka dikatakan di sini khulashah dari ini semua ya kawan, annal muslima ya'malu bisunnah. Seorang muslim hendaknya dia mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dia mengetahui hikmahnya atau tidak mengetahuinya. Karena itu Syaikh Utsaimin beliau mengatakan, wal hikmatu min hada mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dari ini semua adalah ittiba' kepada sunnahnya Rasul. Itulah hikmahnya. Wa hadhil hikmatu a'la hikmat. Ya, setinggi-tinggi hikmah ya. Naam, yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin ketika mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian ya ikhwan, ya, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah besok akan kita sambung kembali, masih kita akan lanjutkan mengenai adab-adab berhari raya, adab-adab yang kita hidupkan ketika kita hendak melakukan Idul Fitri yang insyaallah akan kita lakukan atau kita alami pada beberapa hari ke depan nanti. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepadanya dan Allah juga mudahkan kita bisa menyempurnakan ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan. Wallahu a'lamu bishawab. Itu saja dulu yang bisa kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik